Hei kawanku, dengarkan kisah teman baikku. Dari dulu sampai sekarang, kerjanya curhat melulu. Hei kawanku, dengarkan kisah teman baikku. Dari dulu sampai sekarang, kerjanya curhat melulu. Sebenarnya oh hatiku, sumpah udah gak tahan. Dengar cerita tentang cintanya yang ditolak melulu. Habis gelap, gak terang-terang. Asmara berkobar, gak perang-perang. Maafkan ku temanku, kisahmu ku buat lagu. Dan ku berdoa untukmu selalu, semoga gak sial melulu. Habis gelap, gak terang.